Nah, sudah kita sampaikan bahwasanya syurutul bai' ada 6. Namun sebelumnya di sana ada syurutul bai', ada asyurutu fil bai'. Apa bedanya? Tadi kita sampaikan apa bedanya antara syurutul bai' dengan asyurutu fil bai'. Kesimpulan. Mungkin ada fadhal yang mau jawab. Apa bedanya? Yang buat sedih anda, jangan-jangan enggak berfaham. Apa bedanya syurutu fil bai' dengan syurutul bai'? Ya, syurutun nikah dengan asyurutu fil nikah. Banyak. Hampir semua dalam perkara muamalah ada di situ. Hah? Apa bedanya? Ya sudah, masih malu mungkin. Nah, fadhal. Nah. Masya Allah. Iya. Syurutul bai' itu thabitah dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala syariat. Kalau asyurutu fil bai'. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Iya. Misalnya pembelinya. Saya beli ini satu kintal, tapi syaratnya antar ke rumah. Itu syarat. Ya suruh pilih baik. Iya. Atau yang jualnya, ya saya jual, tapi saya pakai dulu ya, nanti ke rumah, nanti kamu ambil di rumah. Ini syarat. Iya. Syarat pilih baik. Sehingga tadi saya sebutkan, kalau suruh pilih baik itu tidak bisa berubah, tetap. Adapun asuruh pilih baik itu mungkin berubah. Awalnya si pembeli bilang, ya saya berani dengan harga sekian. Saya beli satu kintal, tapi syaratnya, misal, diantar sampai rumah. Itu berarti ketika si penjual bilang, iya, saya sanggup. Ini berarti sudah hak dia, sudah hak pembeli. Tiba-tiba si pembeli mungkin sedang lewat, bawa mobil, dia bilang, enggak usah dikirim, sudah saya bawa, saya ambil sendiri. Berarti kan gugur. Ini bedanya syurutul bai' dengan syurutu fil bai'. Syurutul bai' ada 6. Apa yang pertama? Iba, taradin, harus adanya saling ridha kedua belah pihak sehingga keluar darinya baik mukrah, mukrah bila hak seorang yang menjual sesuatu di bawah ancaman. Sebagai teman faidah fani filah rahimun rahimukumullah, beda hukumnya antara baik mukrah dengan baik mutar. Lu istilah, saya khawatir enggak ada di, saya lupa sampaikan. Ya, bayi mukrah tadi, ya di bawah ancaman. Kalau misalnya kamu nggak jual barang ini, maka diancam dengan ancaman yang, ya, membahayakan. Kalau bayi mukrah ini sepakat para ulama tidak sah, karena tidak riba, dia dipaksa di bawah ancaman. Kalau bayi mutar itu jual beli atau apa namanya penjualan yang dilakukan oleh seseorang karena kepepet. Karena kepepet. Dia sebetulnya enggak niat ngejual ini. Enggak ingin jual barangnya ini. Motornya misalnya. Tapi karena kepepet, enggak ada lagi. Kalau mau minjem orang juga enggak ada yang percaya. Mau juga akhirnya dengan terpaksa, bukan diancam berarti. Dengan terpaksa menjual motor ini. Mutar. Iya. Ternyata enggak ada juga yang mau jual sesuai harga. Semuanya 6 jual mahal. Akhirnya dia jual misalnya sampai diskon 50% misal. Ya akhirnya mutar. Ya kalau ini khilaf para ulama, Syaikhul Muslim bin rahimahullahu taala cenderung menguatkan boleh. Karena memang butuh dia. Iya, mutar. Bayi antara mutar. Kalau mutar itu sudah ridho, dia ridho. Iya, karena memang butuh. Walaupun yang terpaksa memang ridho. Kalau daripada enggak ada yang mau. Kalau mukroh ini sama sekali enggak ada keridhaan dia. Dia ancam. Nah, yang kedua, syarat kedua, yang lain, min, Artinya keduanya adalah seorang yang memiliki ahliyah. Keduanya adalah seorang yang memang dibolehkan secara syariat bertransaksi. Yaitu terpenuhi padanya 4 syarat. Apa itu? Ya, merdeka, hurran, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian rasyid. Iya, dia merdeka, dia baligh, dia berakal, tapi safi. Pokoknya setiap apa namanya jualan dibohongi orang, dipenterin orang. Ya, namanya orang dungu, safi. Nah, ini nanti ada dalam bab fikih nanti namanya hajar. Dia mahjur, yakni boleh keluarganya ke pihak berwenang minta agar orang ini mahjur, dia tidak dianggap transaksinya. Enggak boleh transaksi. Nah. Kemudian ketiga. Yang ketiga. Ya sudah. Ada yang lain? Nah, fadal. Iya, masyaallah. Mubah naf'a. Barang yang ditransaksikan adalah barang-barang yang mubah dimanfaatkan secara syariat. Sebagian menyatakan sekali lagi bila hajah. Bila hajah ini untuk ya membatasi ada barang-barang yang ada manfaatnya karena ada hajat. Ini juga sama tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh juga berikan. Saya contohkan tadi anjing. Anjing untuk apa namanya? jaga atau untuk berburu tetap tidak boleh jual belikan walaupun ada manfaatnya, tapi dikatakan bukan harta, tidak boleh jual belikan itu karena ada hajah. Kemudian yang keempat apa? Nah, salah. Iya, an yakuna malikan lisilah, dia pemilik barang tersebut atau memiliki izin. Nanti turunannya banyak masalah terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan nanti ada kita baca jabarannya. Nah, yang kelima. Yang kelima. Nah. Kenapa? Iya, makduran atas lima. Mungkin untuk diterahimakan, bukan yang susah diterahimakan. Bukan burung yang sedang terbang yang susah ditangkap atau ikan di lautan yang lainnya. Yang keenam, terakhir. Iya, jelas, maklum, jelas jenisnya, jelas ukurannya, jelas sesuai dengan barang tersebut. Demikian juga alat bayarnya, nilainya berapa dolar, berapa real, kalau itu berupa uang. Nah, kita baca terakhir kesimpulannya, kata beliau, muamalah yang muharramah itu kembali kepada beberapa thawabit, yang paling besarnya 3. Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah al-jahalah wal-qarar. Jahalah wal-qarar. Jahalah yang tadi, ketidaktahuan. Iya. Kalau qarar, ketidakpastian. Apakah dia akan untung atau tidak dalam dalam transaksi yang dia jual berikan, apakah dia akan dapat atau tidak. Tadi contohnya, iya, membeli hamba saya yang sedang lari, nggak tahu dia akan bisa dapat atau tidak. Negara jahal, contohnya, iya, membeli janin yang masih dalam kandungan induknya. Ya, datang ke peternak, saya membeli janin bayi apa namanya induk ini. Enggak tahu apakah nanti akan lahir atau akan mati di perut. Kalau lahirnya perempuan atau laki-laki, betina atau pejantan, ya apakah sehat atau enggak, sempurna atau tidak. Ini jahalah. Qala yadkhulu fiha juz'iyatun katsirah. Masuk ke dalam bab ini banyak juz'iyatun katsirah. Banyak, iya, pembahasan-pembahasan cabang dari ini. Waswar muta'adina, banyak bentuknya. nanti kita akan lewati sebagian insyaallah bab jahalah. Nanti bayi munabadah, bayi mulamasah itu masuk ke dalam bab jahalah wal gharar. Qala asal yang ketiga diharamkan jual beli karena ada unsur al-khida wa tagrir, karena ada penipuan. Iya, menipu, memperdaya orang lain. Wa ismuru anwa'an muta'addidah. Banyak contohnya, iya. Dia mungkin membawa contoh barang, iya, ternyata si pembeli mengira barang yang lain seperti ini. Dia bawa beras misalnya, jual beras. Nih, saya jual beras, ini contohnya seperti ini misal. Si pembeli senang, kemudian berani dia bayar mahal. Ketika dikirim ternyata tidak seperti itu. Ini khida, tagrir. Atau barang yang lainnya, dia perbagus, ya, dia punya rumah-rumah dari apa namanya, misalnya tembok yang rapuh, tapi dia cat sedemikian rupa bagus, kemudian dia foto diiklankan, misal, kelihatannya bagus padahal sangat rapuh. Atau masuk dalam ini najas, yakni mungkin dia bersekongkol dengan temannya untuk menaikkan harga barang. Dia bersekongkol dengan beberapa orang teman sehingga ketika ada orang menawar, datang temannya ini memberikan, mengajukan tawaran yang tinggi. Iya, barang yang dia mau jual padahal mungkin harganya 100 ribu. Ketika ada orang yang mau pada datang sudah bersekongkol, iya, dia langsung mengajukan tawaran 150 ribu, sehingga orang yang lain pun menawar sudah tinggi. Atau di antara bentuk najis kata para ulama adalah iya, iklan-iklan yang terlalu bombastis. Iya, ini termasuk bentuk najis. Qala hadza mujmaluha, ini globalnya. Kuasayat insyaallah taala dan akan datang insyaallah kata beliau tafsiruha, rinciannya fil hadis atiyah. Satu lagi yang penting, kadang baik juga haram dan yang penting adalah ketika dilakukan di waktu-waktu terlarang. Apa contohnya? Besok. Iya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika tadi dikumandangkan azan, maka segeralah datang ke salat Jumat, tinggalkan jual beli. Sebagian para ulama kita menyatakan barang siapa yang wajib sholat Jumat, ya, maka transaksi yang dia lakukan di saat sudah dikumandangkan azan tidak sah, haram tidak sah, karena Allah menyatakan tas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Di antara pendapat Nabi kita Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, fadhal barakallahu fikum. Ada khawatir salah paham. Maksudnya sekali lagi, yang wajib sholat Jumat. Kalau ibu-ibu gak masalah, yang wajib sholat Jumat. Seorang yang wajib sholat Jumat udah adzan dia masih. Itu maksudnya Sayyidina Rahimahullah, maksud ayat itu. Atau pada pun orang-orang yang tidak wajib, mungkin dia sedang sakit, ada uzur, atau sedang safar, atau mungkin orang-orang yang tidak wajib, ibu-ibu, ini gak masalah. Maksudnya orang-orang yang wajib sholat Jumat. Nah, khawatir.